Anak raja pergi menyelam. Karena cakepnya enggak ada jadi diulang lagi. Anak raja pergi menyelam. Pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya belum makan. Enggak cakep. Ibu-ibu semuanya sehat. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita yang di tengah kesibukannya di kantor masih sempat untuk datang, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Bapak R. Kurnia, beliau Bapak Lurah Ciater. Jazakumullahu khairal jaza. Hadir juga bersama kita datang jauh dari Balikpapan. Balikpapan ini kota yang paling kecil karena terletak di Balikpapan. Namanya Ustadz Randy. Mudah-mudahan Allah balas segala musafirnya beliau sampai ke tempat kita ini, diberikan Allah kebaikan insya Allah. Beliau ini punya program Bapak Ibu, namanya program makan gratis untuk orang-orang duafa, para penuntut ilmu, dan semua yang mencari ridho Allah subhanahu. Munzalan mubarakan. Jadi hari ini yang hadir ini memang makhluk-makhluk. Hari ini Bapak Ibu bisa lihat di atas namanya masjid. Kenapa diawali dari kata masjid? Karena Nabi Muhammad SAW ketika sampai ke kota Madinah, yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Tapi biasanya orang buat masjid pakai nama dia. Mentang-mentang yang bangun Abdul Somad, Masjid As. Tapi Ustadz Ardi tidak buat Masjid Al-Ardi. Beliau membuat barokah usaha beliau, sebut Masjid OSB. Nanti kalau saya sebut Masjid OSB, semua tangannya angkat begini. Siap? Masjid OSB. Ah, tunggu sekali lagi karena tadi kamera belum nyala. Masjid OSB. Sekali lagi. Masjid OSB. Sekali lagi. Masjid OSB. Cukup. Jangan sering-sering ketiak basah. Di samping Bang Ardi, Ustadz Ardi, ada Bang Dirga. Beliau ini luar biasa dan biasa juga di luar. Beliau banyak mensupport pembangunan-pembangunan masjid, pondok pesantren. Tapi beliau mainnya di sosial media. Bapak Ibu kalau mau ketemu beliau bisa lihat di amalsoleh.com. Apa namanya? amalsoleh.com. Buka nanti setelah pulang dari sini. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang bersama dengan saya dari Pekanbaru, Ustadz Qurtubi, kemudian Ustadz Hendri, hadir juga sahabat-sahabat kami, ada Bang Pak Lukman. Adapun nama yang tidak saya sebutkan bukan berarti nggak kelihatan, saya ngelihat, cuman saya lupa. Kenapa Ustadz perlu sebut satu-satu? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak ngutang. Jadi kita perlu saling mengenal supaya tahu sifatnya masing-masing. Setelah kenal nanti ditegur, disapa, diajak ngobrol, bicara. Disitulah yang membuat kita bisa panjang umur dan murah rezeki. Wah, saya enggak percaya Pak Ustadz kalau kenal bisa murah rezeki. Ibu, Bapak percaya kalau kenal murah rezeki? Sekarang kalau mau ngaji, saya enggak tahu di Ciater ya, di Pekanbaru saya tanya. Anak saya ngaji itu iurannya 650.000 di Pekanbaru. Tapi karena ibu bapak kenal dengan Ustadz Ardi, tadi disebutkan program pertama TPQ. Tadi beliau bilang ada bayar? Gratis kan? Karena kenal. Kalau enggak kenal? Gratis juga. Hebatnya di Ciater. Di tempat lain belum tentu ada program ini. Saya khawatir Pak Lurah, setelah ini nanti video di share, ini banyak yang mau pindah kemari Pak Lurah. Kita tidak ingin begitu. Yang kita inginkan, program ini yang pindah ke kelurahan-kelurahan lain seluruh Indonesia. Saya tidak tahu kenapa bisa orang Ciater dapat barokah seperti ini. Ini dua kemungkinan, doa ibu-ibu atau doa Pak Lurah. Sama-sama, karena semuanya sama-sama berdoa, dikabulkan Allah. Akhirnya berdirilah masjid. Masjid OSB. OSB itu singkatan dari Omar Smart Brand. Omar nama orang. Laki-laki ganteng. Nanti ketemu insyaallah. Anak Ustadz Ardi. Smart artinya cerdas. Makanya handphone yang cerdas disebut dengan smartphone. Kalau ustadz yang cerdas disebut ustadz. Brand artinya otak. Jadi otak ini mesti diasah tajam. Ada otak kanan, otak kiri. Ustadz Ardi spesialis buat ada vitamin, ada makanan yang kalau anak bapak ibu makan itu otaknya jadi cerdas dan insya Allah hafal Quran. Otak kanan, otak kiri mesti seimbang. Ustaz Somad, saya spesialis otak-otak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang nanya, kenapa masjid? Karena kalau mau membangun peradaban, semua berawal dari masjid. Ini masjid. Namanya Masjid OSB. Ini bapak ibu yang ada di Ciater mesti tahu ini. Bisa diingat? Kalau tidak bisa diingat, tenang, ada rekamannya, nanti ditonton di channel OSB. Nah, ada juga satu lagi channel Ustadz Somad Official. Ada juga satu lagi channel Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Saling sapa juga hadir bersama kita. Yang selama ini mensupport dakwah, Quran, dan lain sebagainya, program-program keislaman. Masjid OSB. Lalu kemudian Al-Ghontori. Karena Ustadz Ardi tamat dari pesantren terkenal besar, megah, hemat, mewah. Luar biasa. Saya sudah sampai ke sana. Namanya Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Jawa Timur. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa sekolah ke sana. Ustadz Ardi tamat dari sana, lalu kemudian mengembangkan bisnisnya OSB, dan beliau tidak melupakan tempat beliau menuntut ilmu. Maka itulah kronologis Masjid OSB Al-Ghontori. Mana tahu nanti orang nanya, ini setelah acara ini bapak ibu di Ciater pasti viral. Ditanya orang, kamu orang mana? Ciater. Kabarnya kemarin ada masjid baru tempat belajar gratis namanya. Masjid apa ya? Aduh gak tahu masjid apa. Tapi kemarin Ustaz Somad di sana. Iya mungkin namanya Masjid Kullahu Ahad Allahu Somad. Masjid OSB Al-Ghontori. Apa saja programnya? Orang menganggap sekarang kalau masjid itu cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada juga masjid terkadang kalau kita musafir isinya cuma maghrib aja. Bahkan ada masjid zuhur tutup, asar tutup, imam gak ada, makmum gak ada. Bukanya Jumat aja. Na'udzubillah. Ini masjid programnya luar biasa. Yang pertama TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, maghrib ke isya, handphone mati, gadget mati, laptop mati, komputer mati, TV mati. Siap. Ibu bapak siap hilang sinetron 2 episode? Mulutnya ngatakan siap, kepalanya siap. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita selain daripada ngaji. Ibu bapak yang gak bisa ngaji jangan malu. Nanti disediakan khusus untuk yang ini usia kanak-kanak, ini usia remaja, ini usia dewasa, ini usia yang sudah diikuti malaikat Israel. Enggak, Ustaz Somad bahasanya yang lembut dikit, insya Allah. Semuanya nanti pada bisa ngaji, amin. Pertama ngaji ikro, a bataba batata batasa. Setelah itu mulai baca juz amma, habis itu baca Quran, faham maknanya. Nanti bisa ngajar anak istri keluarganya, sehingga masyarakat di sekitar Masjid OSB Al-Gontori ini semuanya tercerahkan dengan adanya masjid. Terang benderang, tola al-badru alaina. Program yang kedua adalah Majlis Taklim TMKP. Yang kedua adalah Majlis Taklim. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau enggak ngaji ibarat tanaman enggak disiram. Bagaimana kalau tanaman tidak disiram? Mati. Maka dia mesti disiram. Disiram dengan pengajian kultum subuh, pengajian zuhur. Ibu-ibu sore-sore masih ada ngaji baca Yasin sore-sore di daerah Ciater, masih ada. Nanti ibu-ibu ngaji, bapaknya belum ngaji, doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Saya yakin ibu-ibu bisa hadir ini kan karena izin bapak kan. Tadi pagi, tadi malam waktu ibu izin, papa, papa, papa, besok ada peresmian Masjid OSB Al-Gontori, mama datang ke sana ya. Iya. Papa enggak ikut, papa mau main gaplek sebentar. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayah. Yang penting ibu ngaji, ngaji, ngaji, ngaji terus. Anaknya soleh dan solehah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ngaji baca Quran ada. Ngaji fikih bagaimana air suci mensucikan. Bagaimana cara wudhu, kalau air enggak ada tayamum. Bagaimana sholat, kalau sholat gak bisa berdiri duduk, duduk gak bisa berbaring, berbaring gak bisa pakai isyarat kedip mata, matanya juga gak bisa, masuk bab ketiga, sholat jenazah. Bagaimana bacaan talqin, bagaimana tahlil, apa dalilnya, mengkaji fikih puasa, mengkaji fikih zakat, mengkaji fikih umroh. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh ke Tanah Suci Makkah. Jadi di sini tempat ngaji, ngaji, ngaji. Aqidah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ibu-ibu juga diajarkan hadrah, nasyid, supaya ketika dia mau menidurkan anaknya dilantunkan dengan bacaan-bacaan solawat, bukan somat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti ibu, enaknya kalau kita rame-rame, walaupun gak hafal, kelihatannya seperti hafal karena tinggal gerakkan mulut. Tapi nanti setelah pulang di rumah dihafal. Nanti sebelum ustadznya ngisi pengajian solawat dulu. Habis ngisi pengajian solawat, anaknya tenang, ibunya tenang, bapaknya tenang, rezekinya lancar, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah. Amin. TPQ ada, majelis taklim ada. Nanti anak-anaknya libur Ramadan, libur semester, maka di sini ada karantina. Tapi bukan karantina Covid. Tapi karantina tahfiz Quran. Tidak belajar yang lain, fokus menghafal Quran. Pagi baca Quran, ngapal Quran, murajaah. Salat duha murajaah, salat zuhur murajaah, salat asar murajaah. Murajaah ngulang hafalan. Satu hari dia hafal satu lembar, satu juz 10 lembar. Dihafal waktu malam, diulang subuh, diulang duha, diulang zuhur, diulang asar, diulang maghrib, diulang isya sampai malam. Selama berhari-hari dikarantinakan, maka insya Allah anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Saya Pak Ustadz udah tua, gak bisa lagi ngapal Quran 30 juz. Juz amma aja. Juz amma pun gak bisa Pak Ustadz, ambil setengah diskon. Namanya edisi minimalis. Dari wadduha. Wadduha gak bisa juga Pak Ustadz, ya udah trikul. Kul huwallah, kul bil falak, kul bin nas. Saya kul itu pun lupa juga Pak Ustadz. Ya udahlah, susah kami jadinya. Tapi rasa-rasanya tidak ada. Ini kehadiran Masjid OSB Al-Gontori rahmat bagi Ciater, rahmat bagi Bapak Ibu, betul? Bayangkan seandainya di Ciater ini ada konglomerat, amin. Dia buat gedung yang besar dan megah, amin. Setelah itu dia buka pembukaan karaoke. Kira-kira ibu resah apa enggak? Yang paling resah ibu, kenapa? Suaminya mau karaoke terus nyanyi lagu dangdut, lagu metal, pulang mabuk sakau, na'udzubillah. Tapi dengan adanya Masjid OSB Al-Gontori, TPQ Taman Pendidikan Quran ada, majelis taklim ada, karantina Quran ada, yang terakhir apa tadi Ustaz? Pondok modern selevel SMP dan SMA. Anak ibu selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari ateis, selamat dari agnostik. Sekarang ini zaman luar biasa Pak, luar biasa Bu. Anaknya ancaman banyak sekali. Gadget, warnet, biliar, karaoke, TV, medsos. Yang saya sampaikan ini betul apa hoax? Betul. Solusinya memasukkan anak ke pondok pesantren jauh. Ini pesantrennya yang datang. Makanya saya terus terang penasaran, kira-kira apa doa ibu-ibu di Ciater ini? Biasanya orang datang membawa anaknya ke pesantren. Ini pesantrennya datang di tengah masyarakat, membuka berbagai macam program. Doakan supaya Ustaz Ardi dan keluarga panjang umur, sehat badan, usaha bisnisnya lancar, dijadikan Allah sebagai hamba yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lakukan ini, kita support. Kalau ada isu-isu, kalau ada macam-macam, percikan api di tengah lalang yang kering, cepat padamkan dengan klarifikasi. Cepat selesaikan dengan tabayyun. Saya kemarin mau ngundang Ustaz Somad, itu katanya jadwalnya penuh sampai Desember 2022. Kenapa tiba-tiba enak saja dia datang ke Ciater? Ada apa ini dengan Pak Lurah? Ada apa ini dengan masyarakat? Tidak ada apa-apa. Terus kok Ustaz bisa datang kemari? Ini barokah Quran, barokah doa ibu-ibu sekalian. Sehingga saya datang hadir kemari, akhirnya saya pun dikontak. Saya baru tahu datang kemari ini kemarin. Ustaz Somad, nanti kita akan buka pondok pesantren Masjid OSB Al-Gontori di Ciater. Siap. Kapan jamnya? Nanti kita sesuaikan dengan jadwal. Insya Allah. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru. Doakan supaya perjalanannya lancar. Andaipun saya mati, insya Allah semuanya sudah tersampaikan. Tidak ada lagi halangan yang mengganjal. Bayangkan anak bapak ibu ngaji pagi, petang, siang dan malam. Ibu-ibunya juga pengajian. Sekolah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Bahasa Arabnya lancar. Fisika, kimia, biologi, matematikanya. Bahasa Inggrisnya juga oke. Begitu nanti saya datang sekali lagi kemari, ketemu dengan santri-santri. How are you today? Fine. Kaifa haluk? Bi khair. Kumaha atuh damang? Nah ini semua anak kita walaupun hebat bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi tetap tidak melupakan bahasa daerah. Bahasa ibunya jangan sampai dilupakan. Itu kalau Bapak Ibu lihat di atas, ada namanya Omar Smart Brand. Di sampingnya ada namanya Alfi Tepeki. Alfi artinya seribu. TPQI Taman Pendidikan Quran. Insya Allah akan dibangun di seluruh Indonesia ini 1000 Taman Pendidikan Al-Quran. Setelah itu di sampingnya ada Alfi Surau. Doakan supaya cita-cita ini tercapai. Di seluruh Indonesia akan dibangun 1000 surau yang seperti ada di Ciater ini. Bedanya Ciater pelopor. Nanti semua yang akan membuat, dia akan datang studi banding. Bandeng pula studi ikan, studi banding ke Ciater. Kenapa? Karena ini yang menjadi imam, menjadi as-sabiqunal awwalun, menjadi model pertamanya insyaallah. Amin. Ada namanya OSB School, Omar Smart Brand Sekolah TK, SD, berbasis Al-Quran, berbasis ajaran Islam, sehingga ini pendidikan untuk anak bangsa insya Allah. Amin. Tidak hanya sebatas TK-nya, dari TPQI ada, TK-nya ada, pengajian ibu-ibunya ada, SMP, SMA-nya ada, dan sampai S1 dan S2. Kampus S1 dan S2. UMI, enggak pakai kron. Universitas Masjid Indonesia. Jadi anak-anak kita akan belajar. Ini rahmat Allah betul-betul sesuai dengan nama Pak Lurah. Kurnia, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Amalsoleh.com. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah. Terus Ustaz Abdul Somad, dengan diresmikannya Masjid OSB, program ini berjalan, Ustaz dapat apa? Dapat limpahan amal jariah mengalir sampai hari kiamat. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada orang yang punya rumah besar, kamarnya banyak, nomornya sampai 9, apakah kalau dia mati rumah itu dibawa? Tidak. Tapi rumah ini bisa dibawa mati. Betul? Siapa yang bilang? Kok rumah ini bisa dibawa mati? Karena di dalamnya ada penghafal Quran, penghafal Quran, penghafal Quran, penghafal Quran. Smart, cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Orang yang cepat ngapal? Bukan. Siapa itu orang yang cerdas? Orang yang IQ-nya tinggi? Bukan. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia memikirkan setelah kematian. Maka ini pondasi semuanya ini adalah kecerdasan, dipikirkan setelah kematian. Inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rasanya nama sudah saya jelaskan, programnya juga sudah, motivasinya juga sudah, visi misi ke depan, target-targetnya juga sudah. Insya Allah Bapak Ibu bisa jelaskan. Nanti kalau ada yang nanya, orang Ciater mesti bisa menjelaskan. Yang bisa jelaskan, alhamdulillah. Yang gak bisa jelaskan, tinggal ulang aja video saya ini. Kabarnya kemarin Ustaz Somad datang ke Ciater meresmikan masjid OSB Al-Gontori. Betul. Apa aja visi-misinya? Aku gak bisa jelaskan. Kau dengar aja lah sendiri. Mudah-mudahan silaturahim kita bernilai, umur panjang, murah rezeki. Ibu-ibu, bapak-bapak pulang dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Untuk segala kebaikan-kebaikan ini, kita baca supaya turun rahmatnya, membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.